Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Ma ba'd. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita hadis Arba'in Nawawi karya Imam Abu Zakaria Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi rahmatullahi alaih rahmatan wasi'ah. Kita memasuki hadis ke-33. Qala al-mu'allif rahimahullah wa'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'tan nasu bidawahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum walakinnal bayyina 'ala al mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Hadithun hasan rawahu al-Baihaqi wa ghayruhu hakadha wa ba'duhu fi sahihain. Dari Ibn Abbas, Rasulullah SAW sebutkan, kalaulah saja manusia diberi segala yang mereka akui dengan pengakuannya, maka niscaya sebagian orang terhadap darah orang lain atau harta mereka, bahwa harta orang itu milik dia, bahwa darah orang itu berhak dia tuntut dengan kisos kah atau yang semisalnya. Akan tetapi Rasulullah sebutkan al-bayyina 'alal mudda'i, orang yang mengaku dituntut untuk mendatangkan bukti. Wal yamin 'ala man ankar, atau pihak yang tertuduh mengingkari tuduhan yang diarahkan padanya bersumpah. Dia bersumpah bahwa tidak benar tuduhan itu, tidak benar pengakuan orang tersebut bahwa harta ini milik dia atau darah dan semisalnya. Hadis diriwayatkan Baihaqi dan Hasan, kata Nawawi. Sebagiannya ada Sahihain Bukhari Muslim. Di Bukhari Muslim, lafaz hadis law yu'tan nasu bidawahum ladda'a nasun dima'a rijalin wa amwalahum walakin al-yamin alal mudda'a alaih. Maknanya serupa, mirip, hanya saja pada potongan terakhir tidak ada penyebutan al-bayyina alal mudda'i. Yang ada al-yamin alal mudda'a alaih. Mudda'a alaih sama dengan lafaz tadi man ankar, pihak yang mengingkari, yaitu pihak yang tertuduh. Karena dalam pengadilan, mahkamah, kita tahu pasti ada dua pihak. Yang pertama mudda'i, yang kedua mudda'a alaih. Mudda'i, orang yang datang menuduh, mengaku bahwa tanah itu milik saya, rumah itu milik saya. Ini mudda'i. Pihak yang kedua lawan dia mudda'a alaih, yang tertuduh, yang memiliki atau menguasai, memegang harta yang diakui, yang dituduhkan, yang dipersengketakan, tanah atau yang lainnya. Makanya Rasul katakan walakinnal yamin alal mudda'a alaih, tetapi sumpah itu bagi pihak yang dituduh atau pihak yang tertuduh. Nah, demikian hadis Ibn Abbas di Bukhari dan juga Muslim. Hadis banyak lafaz lain serupa dengan riwayat-riwayat ini. Hadis disebutkan termasuk kata-kata ada rahimahullah, termasuk faslul khitab yang Allah berikan kepada Nabiullah Daud alaihi salam. Karena Allah memberikan sekian keutamaan kepada Nabi Daud di dalam surat Sad ayat ke-20, wasyadadna mulkahu wa atainahul hikmah wa faslal khitab. Allah dan kami kuatkan, kami kokohkan kerajaan dia, Dawud alaihissalam, dan kami beri dia hikmah serta faslul khitab. Apa faslul khitab yang Allah berikan kepada nabinya Dawud? Kata Qatada, faslul khitabnya adalah al-bayyinah alal mudda'i wal yamin ala man ankar. Kaidah ini atau ilmu ini Allah berikan kepada Nabi Daud dalam berhukum, memutuskan dan memvonis masalah. Allah berikan ini padanya. Bayina alal mudda'i, setiap orang yang datang mengaku, menuduh, maka dia dituntut untuk mendatangkan bukti, menunjukkan bukti kalau itu benar milik dia, pengakuannya. Waliyamina alaman ankar, atau pihak yang tertuduh, yang mengingkari, bersumpah kalau dirinya bersih dari tuduhan-tuduhan itu. Dan kata Ibnu al-Mundhir rahimahullah, ijma ulama sepakat, annal bayyina 'alal mudda'i wal yamin 'ala mudda'a alaih. Bahwa pihak yang menuduh harus mendatangkan bukti. Pihak yang tertuduh bersumpah untuk membebaskan dirinya dari tuduhan. Baik, kembali kepada hadis Al-bayyina 'alal mudda'i. Maknanya, untuk dia berhak mendapat apa yang dia akui, yang dia tuduhkan, untuk berhak dia dapati, dia harus datangkan bukti. Walyamin alaman ankar, pintu itu tutupan. Sumpah bagi yang tertuduh, artinya dengan sumpah itu dia terbebas dari tuduhan bersih, dari tuduhan yang diarahkan padanya. Dalam hadis ketika Rasulullah sebutkan mudda'i dan mudda'a alaih, mudda'i fuqaha sebutkan setiap orang yang mengaku atau menuduh pada perkara yang samar, artinya tertutupi, orang nggak ada yang tahu, dan itu menyalahi yang zahir atau yang asal. Dengan demikian, mudda'a alaih adalah lawannya. Sebagai contoh, misal ada tanah, sebidang tanah, lahan, atau rumah, atau apa saja. Rumah itu ditinggali oleh, taruhlah namanya Ahmad. Artinya yang tampak, yang asal, orang tahu itu rumah Ahmad karena dia yang tempati. Yang orang tahu lahan itu, tanah itu milik Ahmad karena dia yang kelola, dia yang tempati sama ini. Itu hukum asalnya. Maka jika tiba-tiba datang Z mengatakan rumah itu milik saya, bukan milik Ahmad. Lahan itu milik saya, bukan milik Ahmad. Maka yang diakui oleh Z menyalahi yang hukum asalnya. Menyalahi yang tampak. Tiba-tiba dia datang mengaku itu milik dia. Maka Z sebagai mudda'i, pihak yang mengaku, menuduh, Ahmad mudda'a alaih, ankar, ya, yang mengingkari atau yang tertuduh. Kalau pada harta, demikian pula pada darah Rasulullah sebutkan. Dima, misalnya, Z punya anak. Anaknya dibunuh, mati tanpa diketahui siapa yang membunuh. Tiba-tiba saja dia datang mengatakan Ahmad pembunuhnya, maka saya tuntut Ahmad dihukum mati, disos. Z mudda'i, menuduh Ahmad. Ahmad mudda'a alaih, pihak yang tertuduh. Ini yang Rasulullah katakan. Kalau orang dibiarkan mengaku-ngaku tanpa bukti, orang akan mengaku harta dan darah orang lain. Nah, akan rusak tatanan kehidupan. Zaid dengan semaunya menuduh Ahmad dan meminta untuk dihukum mati. Atau semaunya dia kuasai tanah Ahmad, rumahnya Ahmad. Oleh sebab itu, Rasulullah katakan, Al-Bayyina Al-Mudai, engkau wahai Zaid, pihak yang menuduh, mengaku, datangkan buktimu. Apa bukti yang kamu punya sehingga tanah ini, rumah ini engkau akui milikmu? Dan tentunya kalau sekarang misalnya harus dia tunjukkan di pengadilan surat-surat, sertifikat, dan semisalnya. Begitu pula darah. Ya, dia harus sisi yang melihat ada bukti-bukti yang menguatkan. Baik, dari permasalahan ini dalam hadis, ada beberapa masalah yang fuqaha bahas, antara lain jika pasangan suami istri yang kafir masuk Islam sebelum adanya jima. Kemudian mereka berselisih, suami istri ini. Suami mengatakan, Islam kami bersamaan. Dengan demikian, nikah mereka tetap sah. Tetapi jika seorang istri mengatakan istrinya ini, salah satu dari kami Islamnya mendahului yang lain, maka nikahnya rusak, dipisahkan oleh hakim. Hal ini karena perempuan atau istri di posisi yang mudda'a alaih, pihak yang tertuduh, posisi dia sebagai pihak mudda'a alaih. Mudda'a alaih seperti pemilik tanah tadi, hukum asal atau rumah, maka hukum asalnya yang tampak yang diterima hukum asalnya ya ucapan dan pengakuan si istri, pihak wanita. Ini sebagai contoh saja bagaimana para fuqaha menerapkan hadis Al-Bayyina Alal Mudda'i. Wal yamin ala man ankar. Di dalam hadis pula kata Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, hadis ini termasuk asal minal usul, dasar pokok dalam syariat Islam, termasuk pegangan saat terjadi perselisihan dan kasus. Bahwa hadis mengajarkan tidak semua pengakuan orang bisa diterima dan dibenarkan. Tidak semua pengakuan atau tidak semua tuduhan bisa diterima dan dibenarkan selama orangnya tidak bisa mendatangkan bukti. Al-bayyinah alal mudda'i, bukti, bayyinah itu bukti, wajib ditunjukkan oleh yang mengaku. Bayyinah ini segala yang membenarkan tuduhan dia, baik itu saksi atau korina-korina yang lain. Kalau dia bisa tunjukkan, ya dia akan dihukumi sesuai pengakuannya, akan diterima tuduhan dia sesuai buktinya. Tadi misalnya Z, jika bisa menunjukkan kepada hakim, ini buktinya, tanah ini milik saya, ini suratnya, ini sertifikatnya, ini saksinya, maka hakim akan tentukan bahwa tanah itu ternyata milik Z. Dihukumi itu sebagai milik Z dan dikembalikan padanya. Atau korina-korina yang lain. Namun jika dia tidak mampu dan tidak bisa menunjukkan bukti, maka pihak yang dituduh bersumpah mengingkari tuduhan yang diarahkan padanya, mengatakan demi Allah tanah ini milik saya, demi Allah rumah ini milik saya, bukan milik Z. Nah, dengan demikian bersih dia dari tuduhan yang diarahkan padanya. Jika dia tidak mau bersumpah, pihak yang tertuduh tidak mau bersumpah, maka hakim memaksa, kalau engkau tidak mau bersumpah, kami akan hukumi bahwa tanah ini milik Z. Rumahmu ini berarti milik Z dan akan dikembalikan padanya jika dia menolak untuk bersumpah. Tentunya kaidah ini punya pengecualian-pengecualian, layaknya kaidah-kaidah lain. Ada pengecualian tertentu. Di antara yang ulama sebutkan bagaimana pihak mudai yang mengaku, yang menuduh diterima tuduhan dia atau pengakuan dia tanpa bukti sekalipun. Diterima pengakuannya tanpa bukti. Antara lain, pengakuan seorang bapak misalnya, kalau dirinya sangat memerlukan untuk menjaga kehormatan dirinya. Sangat memerlukan untuk menikah. Maka tidak perlu dia menunjukkan bukti kalau dirinya betul-betul perlu itu. Demikian pula As-Safi, orang yang bodoh, akalnya kurang, jika mengaku, dia juga sangat perlu untuk segera menikah. Tentunya dengan Korina yang menguatkan pengakuan itu. Maka tidak dituntut mendatangkan bukti. Termasuk juga pengakuan seorang wanita kalau dirinya sudah keluar dari iddah dengan qur'. Qur' ditafsirkan dengan haid. Kita tahu salah satu qur' tiga kali haid masa iddahnya. Diterima pengakuan seorang wanita, maka jika dia datang kepada hakim mengatakan, saya sudah selesai masa iddah saya, tiga qur', maka diterima. Tidak perlu si hakim tanya atau menuntut, mana buktinya kalau kau sudah haid tiga kali. Ya nggak perlu, dan itu pengecualian. Serupa dengan itu, pengakuan anak-anak kita kalau dirinya telah balig dengan ihtilam, mimpi basah. Mungkin dia datang ke abahnya mengatakan, semalam dia mimpi begini begitu. Nggak perlu si abah tanya, mana buktinya? Kau sekarang mengaku mudai atau sudah balig, apa buktinya? Mana? Tunjukkan. Nggak perlu. Diterima pengakuan dia. Itu juga pengecualian. Nah, hal muhim itu beberapa pengecualian yang fuqaha sebutkan. Kembali lagi dengan demikian, mudai orang yang menuntut, orang yang mengaku, yang kalau saja dia diam, ya dia akan dibiarkan. Artinya orang nggak akan mempermasalahkan, pengadilan, mahkamah tidak akan mempermasalahkan. Karena memang dia diam, tidak menyatakan pengakuan tertentu. Mudda'aleh pihak yang dituntut, yang kalau saja dia diam, ya nggak akan selamat. Tidak akan dibiarkan pihak penuntut akan mengejar dan meminta apa yang dia anggap milik dan hak dia. Demikian hadis Ibn Abbas, Rasulullah SAW sebutkan di dalam hadis. Hadis ini umum, tidak hanya perkara-perkara duniawiyah seperti kita contohkan tadi, tapi juga perkara-perkara ukhrawiyah, masalah akhirat, agama. Wah. Contohnya orang yang mengaku mudai, kalau dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, makanya dia dituntut untuk mendatangkan apa buktinya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tunjukkan bayyinah. Makanya Allah katakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakan, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikuti aku, pasti Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Makanya kata Ibnu Katsir, ayat ini sebagai hakim penentu, setiap orang yang mengaku cinta kepada Allah sementara dia tidak mengikuti ajaran Rasulnya, tidak mengikuti sunnah, maka dusta pengakuannya. Baik, di dalam hadis jelas menunjukkan kepada kita, satu, syariat, bagaimana syariat menjaga harta orang, harta benda dan darah mereka dijaga oleh Islam. Karena itu hukum asal, baqa'u ma kana 'ala ma kan. Itu hukum asalnya, itu yang tampak. Artinya jika orang melihat, jika yang orang tahu, Taufik misalnya, pegang apa, mobil expander misalnya, kereta expander, Maka yang orang tahu mobil itu milik Taufik. Tiap hari dia pakai, tiap hari dia kendarai. Ya itu milik dia berarti. Dan itu dijaga oleh Islam. Jika rumah dimuar di tempat Taufik bersama anak istrinya, yang orang tahu ya itu berarti rumah Taufik. Dan itu dijaga oleh Islam. Agar aman harta benda orang. Nggak bisa sembarangan orang datang tiba-tiba mengatakan, ini kereta saya bukan kereta Taufik. Ini rumah saya bukan rumah Taufik. Keluar kau dari situ. Nggak bisa. Kalaupun ada yang mengaku gitu, pengadilan akan tuntut. Mana buktimu? Tunjukkan kalau ini memang milikmu. Begitu pula darah. Kalau enggak kan rusak tatanan masyarakat. Orang asal tuding, pembunuhnya fulan. Pokoknya yang melakukan fulan berarti. Tanpa ada bukti, ya kacau kehidupan. Mulianya Islam. Yang kedua, Rasulullah SAW ajarkan dalam hadis ini, bagaimana seorang hakim atau yang menghadapi masalah, bagaimana harus menyelesaikan. Karena dalam kehidupan banyak orang yang mengaku-ngaku, baik dalam perkara duniawi maupun ukhrawi. Kan banyak kita tahu. Percekcokan, perselisihan, perdebatan. Orang mengaku itu miliknya, itu hak dia. Sawah, ladang, tanah, perkebunan, rumah, kendaraan, kereta, emas, perak, harta benda, uang, banyak yang lainnya. Ngaku sementara dia nggak punya bukti. Maka Rasul ajarkan dalam bagaimana. Kalau enggak kan bagaimana cara menyelesaikannya? Tanpa hadis ini, orang akan kebingungan, hakim enggak tahu bagaimana harus bersikap. Bagaimana diselesaikan? Sementara ini datang mengaku, milik dia, merasa dia yang berhak. Nah, penting. Sallallahu alaihi wasallam. Itu sempurna. Itu mulia yang Rasul ajarkan. Yang ketiga, hadis mengajarkan pula bahwa jika pihak mudda'a alaih mengingkari atau tidak membenarkan apa yang dituduhkan padanya, maka pihak mudda'i yang menuduh harus mendatangkan bukti. Jika yang tertuduh tidak ya, apa betul yang diakui fulan bahwa kereta milik, apa betul yang diakui fulan yang dituduhkan bahwa kamu adalah pembunuh anaknya. Kalau dia ingkari, enggak, itu enggak benar. Enggak ada. Maka yang menuduh ini dituntut untuk bisa mendatangkan bukti atau jika tidak yang tertuduh bersumpah mengingkari apa yang dituduhkan padanya. Dan itu bari'at sahatuhu, bersih dirinya, bersih nama baiknya. Itu faedah-faedah penting di dalam hadis. Insyaallah kita cukupkan dulu sekian, akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah ta'ala.